Para yang sekalian, ini adalah merupakan dalil bahwa kita harus bersegera untuk berbuat kebajikan. Karena jika kita mendapatkan kebajikan, maka kita akan diampuni oleh Allah dan diberi surga, diberi cinta, diberi ridha, dan seterusnya. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, surat Al-Ma'idah ayat 48, sering kita dengar nih ayatnya. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebajikan. Namanya lomba itu adalah cepat-cepat, betul tidak? Siapa cepat dia dapat. Berarti segera. Tidak ada orang yang berlomba kemudian ingin menjadi orang yang paling lambat, tidak ada. Berlomba itu adalah dia ingin menjadi juara. Dan agar dia jadi juara, maka dia harus terdahulu daripada yang lain dan meninggalkan yang lain. Para jemaah sekalian, itu adalah makna daripada bersegera. Allah mengajarkan pada kita agar kita bersegera untuk melakukan kebajikan, dan tentu adalah kalau kita lihat, maka yang demikian itu adalah sesuatu yang harus dilatih diri kita agar kita bagaimana caranya agar bersegera. Tanya sekalian, di dalam surat Al-Mu'minun atau surat Al-Waqi'ah, ya, catat surat Al-Waqi'ah ayat 10-26 menjelaskan kepada kita tentang pahala dan keutamaan orang yang bersegera dalam melakukan kebajikan. Pahala orang yang melakukan kebajikan itu adalah terletak di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 10-26, antara lain, ya ini panjang. Kata Allah SWT, wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Bayangkan, orang yang as-sabiqun, yang termasuk juara, orang yang mendahului, adalah orang yang mereka itu adalah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dari itu mereka berada di dalam surga na'im, dan seterusnya sampai akhir ayat di dalam surat tersebut. Para jemaah sekalian, dan kita harus punya contoh, contoh apa yang harus kita bisa dapat bahwa beramal itu harus bersegera. Misalnya ada satu motivasi begini, dalam masalah shaf, kalau kita tahu bahwa shaf terdepan itu adalah terbaik, maka berlombalah kita untuk menjadi orang yang terdepan dalam shaf. Itu contoh, ya kan? Jadi berlomba, tahu mana yang baik, maka jadilah juara. Misalnya Rasul bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Rasul, sebaik-baik barisan shaf bagi laki-laki adalah terdepan, dan terjelek adalah di belakang. Wanita yang terbaik itu paling belakang, yang terjelek paling depan. Maka dari itu, kalau kita tahu itu yang terbaik, jangan ragu, jadilah kita shaf yang terdepan. Jangan kita pakai model perasaan feodalisme, katanya yang di depan mau untuk orang tua gitu, orang yang senior. Jadi jangan menempati tempat yang senior, nanti kualat gitu. Oleh itu kosong, karena yang tua-tua tidak ada tempatnya, disediakan orangnya tidak ada. Sementara kalau ke depan nanti diomelin, kamu nih dasar pemuda tidak tahu akhlak. Terdepan itu untuk orang tua, kamu kenapa di depan? Jadi tidak didukung untuk menjadi soft terdepan, bahkan dicela, bahkan dicemooh. Oleh karena itu generasi mudanya tambah minder, generasi tuanya tambah malas, habislah soft. Banyak sekali orang yang mengerti dan paham bahwa harus kita melakukan berlomba dalam kebajikan, maka tidak ada kata itu. Untuk urusan akhirat, tidak ada mempersilahkan orang dahulu masuk surga. Masuk dulu kita surga, baru orang lain. Pada sekalian, itu yang disebut dengan al-musabaqah fil khairat. Pada sekalian, banyak di dalam hadis, di dalam ayat menjelaskan kepada kita tentang bahwa kita hendaknya adalah bersegera. Ada satu kitab, bahkan buku kecil, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Ayyid, berupa buku, judulnya adalah Al-Musara'atu fil Khairat. Dan saya sebutkan beberapa poin penting daripada kitab ini untuk kita mendapatkan faedah bahwa kita itu mestinya punya ruh untuk supaya bersegera. Kalau tahu bahwa itu kebajikan itu, jangan ditunda, jangan diserahkan pada orang lain, jangan kita kemudian terbelakang, orang lain maju dalam kebaikan itu. Pada sekalian, hendaknya kita bersegera. Nah, karena itu, maka pada sekalian, antara lain adalah hal-hal yang mendukung agar kita supaya mempunyai semangat bersegera di dalam melakukan kebajikan. Saya tunjukkan di sini adalah beberapa hal. Pertama adalah, kata beliau, bahwa agar kita mempunyai spirit untuk mendahului orang lain itu adalah harus mengetahui tentang apa si pahala yang akan kita raih, yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita juara dalam berbuat kebaikan. Tarjam sekalian, ada tiga judulnya. Pertama adalah bahwa jika kita termasuk orang yang terdahulu berbuat kebaikan, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Itu yang pertama. Jadi bukan main-main. Pahalanya itu kalau kita termasuk orang yang menang dan terdahulu dan pelopor dalam berlaku perbuatan kebaikan, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Satu. Dua. Kata beliau bukan hanya sekedar masuk, tapi oleh Allah ditempatkan derajat kita termasuk derajat yang tinggi. Dan kemudian berikutnya adalah bahwa kita akan Allah berikan keberkahan baik di dunia maupun di hari akhir. Nah, parnya sekalian, contoh bahwa orang yang bersegera berbuat kebaikan itu akan masuk ke dalam surga, tadi yang saya sebutkan surat Al-Waqi'ah ayat 10, kata Allah wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Berikutnya adalah bahwa orang yang berbuat kebaikan dengan segera itu, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil ala inna silatallahi ghaliyah ala inna silatallahi ghaliyah. Kata beliau dibawakan hadis bahwa barang siapa yang takut maka dia akan masuk, barang siapa yang masuk maka dia akan sampai kepada rumah. Kata beliau, Rasul bersabda, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi para sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita pahami, dan karena itu maka jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Jika kita jadi juara dalam berbuat kebaikan, Allah sudah sediakan surga untuk kita. Para sekalian, apa sih jika kita termasuk orang yang mendahulukan ataupun menyegerakan berbuat kebaikan, kayak apa gejala yang kita miliki pada diri kita, pada jiwa kita? Kata beliau, antara lain satu, kita merasa adanya ketentraman dalam hati. Kedua, kita mempunyai kemauan yang tinggi. Tiga, kata beliau, kalau suatu saat kita kena futur, futur itu adalah turun sepanang imannya, segera akan kembali. Apabila berbuat maksiat, maka segera akan tobat. Kemudian kata beliau, kita akan selalu mempunyai perhatian besar terhadap masalah hati, bahwa kita harus tunduk pada Allah, patuh pada Allah, tidak boleh sombong, tidak boleh bangga diri, harus membersihkan diri dari hasad, dari iri, dari dengki. Padahal sekarang semua itu adalah urusan hati. Selalu kita adalah memeriksa diri, mengawasi diri, sudah sampai di mana kita berbuat amal soleh, sudah sejauh mana, sudah sebanyak apa, sudah seikhlas apa. Semua itu adalah diawasi selalu oleh kita. Kemudian berikutnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah, tidak hanya yang fardu yang dikerjakan oleh kita, tapi bukan itu saja, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Apabila orang banyak merupakan melakukan perbuatan sunnah, berarti dia adalah termasuk orang yang berlomba menyegerakan berbuat kebajikan. Berikutnya pada sekalian, kata beliau, adalah orang yang di dalam hatinya selalu merasa khawatir amalan dia itu tidak diterima Allah. Bukan merasa bahwa wah saya sudah calon penghuni surga Firdaus, bukan, tapi justru saya khawatir jangan-jangan amalan kita ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbaiki lagi, tambah lagi, diluruskan lagi, ditingkatkan lagi. Nah, ini berarti orang ini termasuk orang yang berusaha untuk supaya dia berlomba agar menjadi juara. Kemudian kata beliau, cirinya adalah bahwa orang itu mempunyai aktivitas agar segera berbuat kebajikan, itu adalah kata beliau, dia tidak disibukkan oleh dunia, tidak disibukkan oleh dunia. Para sekalian, ini adalah beberapa poin kata beliau. Kalau ini ada, berarti kita ada namanya bersegera berbuat kebajikan. Tapi kalau itu tidak ada, berarti kita ada termasuk orang yang tidak ikut berlomba begitu. Para sekalian, kata beliau lagi di dalam kitab beliau ini, saya sebutkan poinnya saja. Apa sih yang membuat kita ikut serta di dalam segera berbuat kebaikan? Pertama adalah kita bersungguh-sungguh, tidak loyo begitu, tetapi berusaha untuk keras. Bayangkan bagaimana tidak berusaha keras. Di antara dalil yang dibawakan mestinya adalah kita juga mengamalkannya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila awzid alaihi waratnilil qur'ana tartila. Para jemaah sekalian, coba Ini orang yang berlomba ini. Hai orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam sedikit, nisfahu, pertengahannya, awing kusmin huqalila, atau kurangi dari setengah malam itu sedikit, auzid alaihi, atau tambah. Dan ketika bangun itu, rattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Padahal sekalian, orang yang berlomba itu adalah di saat orang bangun dia tidak tidur, di saat orang tidur dia tidak tidur. Nah itu baru namanya berlomba, betul tidak? Tapi kalau orang di saat orang lain tidur dia bangun, di saat orang bangun dia tidur, itu namanya sip, betul tidak? Sip satu, sip dua, betul tidak? Jadi sama-sama, itu tidak berlomba namanya, ya tidak? Karena sudah ada sipnya. Kamu sip berapa? Sip satu, sip dua, sip tiga, begitu. Jadi hanya bagi tugas saja. Orang yang berlomba itu, orang yang lain tidur, dia tidak tidur. Orang lain kerja, dia juga kerja. Sehingga dia punya kemenangan waktu. Bahwa orang lain beribadahnya 8 jam, dia beribadahnya 10 jam, baru dia menang, betul tidak? Para sekalian, ini adalah yang disebut dengan ijtihad. Oleh karena itu, berlomba dalam kebajikan itu bisa diupayakan dengan cara berijtihad. Berikutnya adalah kata beliau tadi bahwa hendaknya memanfaatkan waktu. Waktu kita ini kan sedikit, umur kita ini kan satu kali, kesempatan kita ini tidak ada dua kalinya. Hidup di dunia ini hanya ini. Orang yang meyakini itu, orang yang faham itu, orang yang mengerti itu, maka dia akan manfaatkan peluang yang satu kali ini sebaik-baiknya, betul tidak? Misalnya orang mau dieksekusi, kata dia, kamu besok jam 10 akan ditembak mati, misalnya begitu kan. Dia seluruh waktunya dihitung. Kalau misalnya jam 10, sekarang adalah misalnya jam 9, berarti 11 jam lagi, kan gitu. Misalnya adalah tinggal berapa lagi tuh? 24 jam atau tinggal 23 jam, 22, 21, 20, 19, terus dihitung-dihitung. Semakin dekat, semakin dia kemudian mendekat kepada Allah SWT dan menghisab dirinya sangat ketat. Padahal sekalian kita ini adalah sekarang sudah masuk 1432. Berarti umur kita itu sebetulnya adalah secara matematis tambah dekat ke liang kubur. Tidak tahu kita nomor antrian kita berapa, betul tidak? Ada yang nomor antriannya 2015, ada yang antriannya 2071, betul tidak? Ada yang antriannya nomor 105. Kita tidak tahu saja, betul tidak? Nah, parnya sekalian, oleh karena itu orang yang berlomba dalam kebaikan, dia adalah berusaha agar waktu dan umurnya adalah bermanfaat, agar dia adalah berada dalam keadaan menang dan tidak kalah. Berikutnya adalah kata beliau, ketahui tentang kadar dunia dibanding dengan akhirat. Dunia yang kita cari ini seperti apa sih jika dibandingkan dan dengan akhirat? Di dalam hadis, teman-teman sekalian, bahwa dunia itu adalah seperti halnya telunjuk kita dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat. Seberapakah air yang nempel di ujung telunjuk jari kita itu, itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Begitu kata Rasulullah. Falyandur bimadza yabqa minal ma, bahwa dia ini harus melihat ujung daripada telunjuk yang ada airnya itu seberapa, itulah bandingan dengan surga dan kenikmatannya. Pada sekalian, orang yang mengetahui itu, maka dia tidak akan ngoyo. Dia berusaha agar dia menang untuk akhiratnya, walaupun dunianya adalah kalah. Pada sekalian, perkara dunia kita ini tidak akan bisa mengalahkan orang kafir. Tidak akan bisa mengalahkan orang kafir. Kita walaupun 36 jam diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa mengalahkan orang kafir dalam kekayaan. Karena kalau kita serba terbatas, bidang garapnya dibatasi. Jual beli perkara najis tidak boleh. Jual beli perkara haram tidak boleh. Bidangnya tuh dibatasi. Waktu dibatasi. Kalau sudah masuk waktu sholat tidak boleh jual beli, dibatasi. Para sekalian, berikutnya adalah siang dan malam harus bergilir. Siang untuk mencari rezeki, malam untuk istirahat. Seperti itu oleh Allah SWT. Sementara orang-orang kafir, hidupnya adalah, hidup dan mati mereka adalah untuk perut dan kemaluan. Sehingga mereka adalah wajar kalau mereka ada termasuk orang yang maju dan kaya dalam perkara duniawi, tetapi itulah dunia mereka. Begitu dia mati, maka seluruh kenikmatannya akan musnah dan dia akan mengalami dunia baru, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, berikutnya adalah banyak di sini, tetapi Termasuk penting adalah para sekalian agar kita juga termasuk berlomba dalam kebajikan. Kata beliau, bacalah bacaan sirah-sirah, biografi-biografi salaful ummah. Nah, kita harus tahu ke toko-toko buku yang isinya adalah tentang sejarah-sejarah, biografi-biografi para ulama, orang-orang soleh. Coba kita pilih 1-2, kita beli, kita baca, sehingga kita tahu betapa orang-orang soleh dahulu dengan sekarang. Ada misalnya satu contoh, Yusuf bin Asbat itu adalah berdoa pada Allah SWT ketika beliau menjelang matinya. Itu adalah kata beliau, ya Allah, kalau aku mati maka aku ingin bebas dari 3 perkara. 1, katanya, saya tidak ingin punya 1 dirham pun di tangan saya. 2, saya ingin bebas dari hutang. 3, saya ingin mati dalam keadaan krempeng. Kalau bahasa kitanya krempeng, tidak punya daging dalam tubuh beliau. Padahal sekalian, coba kalau kita renungkan, ada nggak di antara kita yang doanya kayak gini? Ya kan? Jadi mereka itu paham betul tentang apa sih isinya akhirat itu, apa sih isinya dunia ini. Mereka mengerti. Oleh karena itu kata beliau, aku minta yang ada di sisimu ya Allah, dunia ini nggak begitu penting. 1 dirham pun saya tidak punya, nggak apa-apa ketika mati. Kalau kita kan korupsi sebanyak-banyaknya supaya 14 turunan nggak pernah habis, betul tidak? Padahal itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu triliunan itu ada di rekening dan dia mati di liang lahat, akan dihimpit oleh bumi bahwa dia adalah semua hartanya haram. Jadi hartanya dinikmati anak turunannya dan itu haram dan dosanya berlipat ganda pada dia. Dan dianya juga tidak menikmati, bahkan yang menikmati adalah justru siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang jahil namanya. Berikutnya para sekalian adalah kata beliau, saya ingin bebas dari hutang. Ini mungkin wajarlah, betul tidak? Biasa. Tapi yang ketiga, coba bayangkan, ingin mati sementara dalam tubuhku tidak ada daging. Jadi ketika digotong ke kuburan itu tinggal tulangnya saja. Yang nelongso itu ulat, ya tidak, di dalam kuburan. Ya orang ini krempeng amat, gak ada yang perlu dimakan, betul tidak? Semuanya isinya tulang. Coba kalau orangnya gemuk, pesta, betul tidak? Berapa hari nih, kata si ulat nih kan, dia berpesta pora. Beliau tidak suka itu. Kata lu, aku ingin matiku dalam keadaan daging dalam tubuhku habis. Jadi ingin krempeng, bang. Coba doa ini, ada gak di antara kita yang sanggup berdoa dengan itu? Itulah orang terdahulu, orang yang soleh, orang yang tahu bahwa akhirat itu lebih berharga daripada dunia. Nah, kita kayaknya belum sanggup tuh doa dengan itu. Padahal sekalian, ini adalah yang barangkali dapat saya sampaikan. Dan tentu masih banyak. Intinya adalah bahwa setiap kita hendaknya berusaha untuk supaya menjadi orang yang bersegera di dalam kebajikan. Ada memang beberapa penghalang kenapa kita termasuk orang yang tidak berlomba dalam kebajikan. Dia sebutkan di sini, pertama adalah lalai. Ya tadi, bayangkan berbagai perkara yang melalaikan kita itu banyak sekali. Dilalaikan oleh game, dilalaikan oleh dunia, dilalaikan oleh kesibukan, dilalaikan oleh kemacetan, betul tidak? Dilalaikan oleh anak, oleh istri, dan seterusnya. Semua itu adalah bisa melalaikan. Jadi hati-hati pada yang sekarang, karena sesungguhnya adalah kita kalau ingin beruntung, maka sesungguhnya kita itu harus berlomba. Dan untuk berlomba perlu kemauan keras, perlu faham apa yang dia dapat jika jadi juara. Dan semua itu adalah rasional untuk kita pikirkan. Dan karena itu mari kita berlomba sesama kita untuk siapa dulu dari kita yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semua adalah perlu dengan mujahadah, perlu dengan kesungguhan, perlu dengan pengorbanan. Demikian para sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.